Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa ba'd. Ikhwatul Islam, kita masih melanjutkan surat Al-Ma'arij, di mana pada pertemuan terakhir kita menyebutkan tentang sifat manusia. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu alkhairu manu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan halu. Apa itu halu? Di sini Allah menafsirkan makna halu. Apa itu? Idza massahu syarru jazua. Apabila ditimpa kesusahan, kesulitan, ia suka berkeluh kesah dan tidak sabaran. Wa idza massahul khairu manua. Tapi kalau ia ditimpa kesenangan, ia malah kikir, ya, koret, bakhil, pedit. Kemudian Allah mengecualikan siapa yang tidak mempunyai sifat seperti itu. Allah mengatakan illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Karena orang-orang yang sholat tidak mudah mengeluh. Orang yang sholat itu selalu menyerahkan urusannya kepada Allah. Orang yang sholat itu lebih kuat hatinya dibandingkan dengan orang yang tidak sholat. Orang yang tidak sholat, Pak, biasanya mudah stres. Iya. Orang yang tidak sholat, cinta dunia yang sangat berlebih sehingga dia koret. Iya. Berbeda dengan orang yang sholat, karena orang yang sholat itu selalu bermunajat kepada Allah, beriman kepada Allah, sehingga dalam keadaan senang, ia bersyukur. Dalam keadaan ia susah, ia bersabar. Dan itu adalah merupakan sifat seorang mukmin. Makanya Allah mengatakan, illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Yang bagaimana sholatnya? Alladzinahum ala sholatihim da'imun. Itu mereka yang terus-menerus menjaga sholatnya, ya akhi. Yang terus istiqomah di atas sholatnya. Yang seperti inilah sholat yang menyebabkan seorang hamba itu, insya Allah ya akhwat Islam, ya, betul-betul itu memberikan kekuatan. Adapun kalau ia tidak menjaga sholatnya, ya sholatnya gak tumakninah lah, ya cepat banget begitu, atau ia lalai dari sholat, atau dia riya, ataupun yang lainnya, bisa jadi sholatnya tidak memberikan pengaruh apa-apa, ya. Sebagaimana orang-orang munafik itu ternyata sholatnya tidak memberikan pengaruh kepada hati mereka. Iya, orang munafik sholat tidak, Pak? Sholat. Tapi kenapa sholat mereka tidak memberikan pengaruh? Jawabnya karena riya. Mereka sholat semua dengan keterpaksaan. Mereka tidak menjaga sholat dengan benar-benar menjaga. Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum. Dan orang-orang yang pada harta mereka terdapat hak yang telah diketahui. Artinya mereka selain menegakkan sholat, mengeluarkan zakat, infak, sedekah. Sehingga ya akhi, ya, dengan infak sedekah itu menyebabkan dada dia lapang. Makanya kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, min asbabin syirahis sadr, di antara sebab dada seseorang itu lapang. Apa itu? Di antaranya itu sedekah. Bahkan kata Ibnu Qayyim, ya, sebab yang paling besar dari lapangnya dada itu ya sedekah. Orang kalau lapang dadanya, Pak, dia akan ridho dengan takdir. Orang yang lapang dadanya, dia akan kuat kesabarannya. Orang yang lapang dadanya, ya akhal Islam, dia tidak akan mudah mengeluh. Ya. Yeah. Lisaili wal mahrum, untuk orang yang meminta dan yang terhalangi, maksudnya orang-orang fakir miskin, Lalu Allah mengatakan walladzina yusaddiquna biyaumiddin, dan orang-orang yang membenarkan akan adanya hari pembalasan, orang yang yakin bahwa ia hidup di dunia tidak akan lama dan bahwasanya ia akan kembali kepada Allah, dan bahwasanya di hari itu Allah akan berikan balasan yang terbaik untuk orang yang bersabar, ia akan berpikir lebih baik saya sabar di dunia sebentar daripada saya sabar dalam api neraka. Sehingga orang yang beriman kepada kehidupan akhirat, dia pasti ya akhi masya Allah, ya, kesabarannya luar biasa. Sabar di atas ketaatan, sabar untuk meninggalkan kemaksiatan, sabar ketika mendapatkan musibah dan cobaan. Dia tahu bahwasanya musibah-musibah, kesempitan hidup, kesusahan, itu semua mengangkat derajat dan mengugurkan dosa. Ya. Maka dengan keimanan dia kepada kehidupan akhirat itulah ya yang menyebabkan musibah-musibah dunia itu terasa ringan. Dan ini butuh keyakinan, akhi. Makanya Rasulullah SAW berdoa apa? Wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Ya Allah, berikan kepadaku keyakinan. Dengan keyakinan itu, ya, dengan keyakinan itu engkau ringankan musibah dunia dalam kehidupan ini. Orang yang yakin dengan adanya hari akhirat, Pak, musibah dunia terasa ringan. Tapi orang yang tidak yakin dengan adanya kehidupan akhirat, Allah, ya, musibah diberikan oleh Allah, musibah sedikit stres, ya, bahkan terkadang subhanallah sampai kepada tingkat bunuh diri. Na'udzubillah, salamat wal afiyah. Ikhwatul iman, a'azakumullah wa iyyakum. Lalu Allah mengatakan walladzina hum min azabi rabbihim mushfiqun, dan orang-orang yang merasa takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala, inna azaba rabbihim ghairu ma'mun, sesungguhnya azab Rabb-Rabbmu tidak bisa di ya ma'mun, tidak aman kita darinya. Maksudnya akhi, si mukmin ini tidak merasa aman dari azab Allah. Si mukmin ini tidak merasa aman dari makar Allah. Karena merasa aman dari adab Allah, ya akhi, ya, itu termasuk dosa besar kata ulama. Min kabairidz dzunub al-amru min makrillah. Ya, termasuk dosa besar adalah merasa aman dari makar Allah. Allah berfirman, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin ketika kita berbuat maksiat kita selamat dari azab Allah? Baik. Ketika kita tidak diazab dalam berbuat maksiat, Pak. Apakah kita yakin setelah berbuat maksiat itu Allah tidak berikan kepada kita balasan? Terkadang balasan itu beberapa tahun setelah perbuatan maksiat. Iya, disebutkan salah seorang ulama salaf terdahulu, iya, dia berniaga, ternyata dia bangkrut, ludes, utangnya di mana-mana, akhirnya dia dipenjara. Kemudian dia berkata, iya, ini akibat dosa saya 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu saya pernah mengejek seseorang, hei bangkrut. Ternyata Allah jadikan aku bangkrut di hari ini setelah 20 tahun dari dosanya, ya. Kita enggak tahu. Sekarang kita berbuat dosa dan kita merasa aman-aman aja, kok saya enggak diberikan azab, ya? Ya. Ingat, Allah tidak lupa. Walaupun kita sudah melupakan dosa-dosa kita, tapi Allah tidak lupa, Pak. Semuanya sudah tercatat dalam kitab yang nyata. Ya. Baik, saya udah 20 tahun berbuat maksiat biasa-biasa aja. Apa Anda tidak aman kalau Allah jadikan hati Anda condong kepada maksiat dan jauh dari ketaatan? Ini saja sudah sanksi yang sangat berat. Seorang hamba gara-gara maksiatnya itu, ya, dijadikan hatinya hitam, kelam, dan dipalingkan dari ketaatan. Ini sudah berat azab itu, Pak. ya, musibah yang paling besar yang menimpa kehidupan seorang hamba adalah di saat ia berbuat taat berat, di saat ia berbuat maksiat mudah. Berarti ini tanda ia terkena laknat, kata para ulama. Imam Qatadah berkata, tanda orang yang terkena laknat itu bukan wajahnya yang hitam, Pak. Wajahnya hitam, jangan-jangan kena laknat. Enggak. Tapi orang yang terkena laknat itu orang yang keluar dari dosa, jatuh ke dosa lagi. Begitu terus. Itu tandanya dia terkena laknat. Itu tandanya ini orang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik, Anda yang berbuat dosa yakin wafatnya bahkan husnul khotimah. Kadang akibat daripada dosa-dosa dia, akhirnya Allah jadikan dia wafatnya dalam keadaan su'ul khatimah. Bisa jadi. Hanya Allah yang tahu, ya akhal Islam. Makanya Al-Hafidz Ibnu Rajab, ya, ketika menafsirkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna rajul la ya'malu bi amali ahli al-jannah 60 sanah wa huwa min ahli an-nar fima yabdu lin-nas. Ya. Wa inna ar-rajula la ya'malu bi amali ahli al-janna fima yabdu lin-nas 60 sanah wa huwa min ahli an-nar. Rahu Muslim. Ada orang yang beramal selama 60 tahun lamanya sebatas yang tampak kepada manusia, ternyata ia termasuk penduduk api neraka. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, kenapa demikian? Padahal sudah 60 tahun beramal soleh, tapi ternyata wafatnya dalam keadaan su'ul khotimah, masuk neraka, Pak. Kata Al-Hafidz, ya, sabda Nabi, fima yabdu linnas, sebatas yang tampak kepada manusia, memberikan kepada kita faidah bahwa ada sesuatu yang tersembunyi yang ia sembunyikan dan manusia tidak tahu, dan Allah yang Maha tahu. Manusia lihatnya soleh, tapi Allah tahu mungkin di saat sendirian dia berani berbuat dosa. Mungkin dia di saat sendirian tidak ada orang yang tahu, dia menjadi orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara itulah kemudian dia wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Ini azab juga. Ya. Makanya ya akhi, a'azakumullah, kita jangan merasa aman dari makar Allah. Makanya Allah mengatakan, inna azaba rabbihim ghairu ma'mun. Sesungguhnya azab Rabb mereka itu tidak merasa aman padanya. Kita tidak tahu, akhi, adab itu berupa apa, ya akhi. Bahkan terkadang ada orang diberikan oleh Allah kekayaan yang banyak akibat maksiatnya. Tambah maksiat, tambah diberi kekayaan. Tambah berbuat maksiat, diberi lagi harta oleh Allah. Supaya apa? Supaya tambah berat siksanya kelak pada hari kiamat. Iya. Makanya terkadang mereka-mereka itu seperti yang Allah firmankan, ya, dalam surat Al-Mujadilah, laula yu'adzibunallahu bima naqul. Kenapa Allah tidak mengadab kami disebabkan perbuatan kami dan ucapan kami? Apa kata Allah? Hasbuhum jahannam yaslaunaha. Cukup buat mereka neraka jahannam. Iya, yang akan membakar mereka. Ada orang berkata, kenapa saya setelah berbuat maksiat kok tenang-tenang saja, Mak? Bahkan harta saya tambah banyak. Dia tidak sadar, Pak, bahwa dia sudah terkena makar Allah. Dia sudah terkena istidraj. Itu saja azab dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari itu, ya akhi, jangan merasa aman dari azab Allah. Iya. Lalu Allah berfirman, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ, dan orang-orang yang senantiasa menjaga kemaluan mereka. Iya, karena ya akhi, kemaluan itu kata Rasulullah yang paling banyak memasukkan ke dalam neraka. Ya, dalam riwayat yang dikeluarkan Tirmizi, Imam Ahmad dan yang lainnya, bahwa Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, apa sih yang paling banyak memasukkan seseorang itu ke surga? Dan apa yang paling banyak memasukkan seorang itu ke dalam api neraka? Kata Rasulullah apa? Yang paling banyak memasukkan ke dalam api neraka al-fam wal-farj, yaitu lidah dan kemaluan. Dan yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga, apa itu? Husnul khuluq, akhlak yang baik. Masyaallah. Makanya Allah senantiasa akhi dalam Al-Qur'an ya, selalu menyuruh jaga kemaluan, jaga kemaluan. Dan Allah menyebutkan tentang tata caranya, di antaranya apa? Menjaga mata. Dalam surat Al-Mu'minun Allah mengatakan, "Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Dan katakan kepada kaum mukminin, hendaklah mereka menjaga apa? Mata. Dan menjaga apa? Ya, kemaluannya. Karena akhi, yang namanya syahwat itu ya dari mata. Jendela hati itu ya mata gitu loh. Antum ngelihat perempuan cantik, buh, masya Allah. Dipikirin tuh, andai, andai, andai, kan gitu kan. Kalau sudah dipikirin berubah jadi apa, Pak? Niat biasanya. Kalau sudah niatnya kuat jadi apa, Pak? Perbuatan. Bahaya. Di antara cara menjaga kemaluan bagaimana lagi? Allah melarang kita mendekati semua yang perkara yang bisa menjerumuskan kepada zina. Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina." Jangan kalian mendekati apa? Zina. Di sini Allah memutlakan semua perkara yang mendekatkan kepada zina, jangan dekati. Baik itu dengan mata ataupun dengan apa? Telinga. Kalau di zaman sekarang ya dengan medsos, ya. Media sosial. Dahulu seorang ulama salaf terdahulu akhi, ada yang berkata, "Ini qad balagtu ya 70 sanah." Umurku sudah 70 tahun. Dalam satu riwayat, aku sudah umur 80 tahun. Tapi aku masih khawatir banget terhadap fitnah wanita. Umurnya udah 80 tahun, tapi masih khawatir terhadap fitnah wanita. Sementara antum umurnya berapa tahun? 30 tahun, 35 tahun. Tapi terkadang kita tidak khawatir dengan fitnah wanita. Di Facebook, ya, temanan sama akhwat, ya, dengan mengatakan, "Ah, insya Allah saya tidak akan terfitnah." Kata-kata antum aja itu menunjukkan antum sudah merasa aman dari makar Allah. Insya Allah iman saya kuat. Ajib. Iman antum sekuat Abu Bakar dan Umar. Iman antum sekuat para ulama salafus soleh terdahulu. Hati-hati akhi, syaitan tuh pinter akhi, azakumullah wa iyakum. Iya. Maka dari itu Allah mengatakan, "Wala taqrabuz zina." Jangan dekati zina. Semua perkara, termasuk pikiran-pikiran ngeres. Iya. Pikiran-pikiran yang ngaco gitulah. Makanya ya akhi, kata Al-Imam Ibnu Qayyim, "Aslu kulli khairin wa aslu kulli syarrin al-fikr." Asal segala kebaikan dan asal segala keburukan itu pikiran. Siapa yang bisa menjaga pikirannya, dia bisa menjaga niatnya. Dan siapa yang bisa menjaga niatnya, dia bisa menjaga perbuatannya. Maka dari itulah ya akhwat Islam, azakumullah. Ya, setiap kali antum berpikir yang enggak, udahlah. Iya. Antum langsung sibukkan. Bahkan kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kalau kita tidak bisa meninggalkan ya pikiran-pikiran yang buruk kecuali dengan perkara yang mubah, silakan lakukan yang mubah-mubah. Aduh Ustaz, saya enggak bisa kecuali dengan main game. Ya udah fadhol main game sana. Asal jangan mikirin yang enggak-enggak. Tapi terkadang jadi alasan juga buat main game gitu kan. Ya. Kalau bisa, pokoknya jangan sampai deh ya kita disebutkan dengan hal-hal yang itu bisa menjerumuskan kepada apa? Zina ya akhal Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Maka Allah mengatakan, "Walladzina hum li furujihim hafizun." Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, menjaga kemaluan ini penting sekali ya akhal Islam. Apalagi untuk laki-laki, akhi, fitnah yang paling dahsyat itu wanita. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda apa? Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala rijali minan nisa. Aku tidak pernah meninggalkan fitnah yang lebih berbahaya untuk laki-laki daripada wanita. Ya. Makanya coba antum lihat deh. Kalau di WhatsApp ngomongin poligami paling ramai, Pak ya. Kalau mau poligami aja riuh tuh, ya. Yang tadinya enggak pernah nongol jadi nongol. Karena ngomongin perempuan. Itulah ya akhul Islam. Memang betul fitnah berat. Ya. Makanya akhi azakumullah wa iyakum, orang yang ingin menyelamatkan dirinya, dia berusaha untuk meninggalkan pembicaraan-pembicaraan hal-hal seperti itu. Kalau antum pengen poligami, udahlah enggak usah ngomong-ngomong, langsung ajalah. Ya. Kayak Ustaz Arman Amri itu, Pak, ya. Dulu kita lagi ngobrol-ngobrol apa itu sama ustaz-ustaz ngomongin poligami, beliau diem aja. Pulang-pulang langsung poligami. Ya, kita-kita cuma ngomong doang, Omdo. Ya. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Walladzina hum li furujihim hafizun. Dan orang-orang yang senantiasa menjaga kemaluannya. Lalu Allah mengecualikan dari siapa? Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Kecuali atas istri-istri mereka atau budak-budak wanita mereka. Siapa budak di sini? Budak itu, Pak, di zaman sekarang enggak ada. Budak itu adalah tawanan perang yang menjadi ghanimah, kemudian dibagikan oleh pemimpin kaum muslimin jadi budak. Dan budak itu statusnya milik majikannya dan menjadi hartanya. Maka boleh disetubuhi oleh majikan laki-lakinya itu apabila telah selesai satu kali haid atau kalau sedang hamil sampai melahirkan. Ya. Yeah. Tapi di zaman sekarang jangan dikiasin, pembantu saya kayak budak enggak ya, Ustaz ya? Oh, haram, akhi. Iya. Pembantu itu orang yang bekerja di rumah Anda. Jangan disamakan dengan budak. Iya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Karena mereka tidak tercela, Allah halalkan. Ya udah, sesuatu yang Allah halalkan untukmu, sibukkan diri dengan yang halal. Ingat, orang yang sudah berpaling dari yang halal kepada yang haram, Allah jadikan ia sibuk dengan yang haram dan berpaling dari yang halal. Kalau kita sudah dipalingkan hati kita dari yang halal, istri kita, kemudian lebih mikirin wanita lain di luar sana, itu namanya Allah palingkan dia dari kita dari yang halal, jadi ngurusin yang haram. Bahaya ya, akhi. Ya. Yang halal ada, kenapa mikirin yang haram? Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau melihat perempuan di luar sana dan membuat kagum, Rasulullah langsung datangi istrinya, campuri. Ya. Kata Rasulullah apa? Karena yang ada pada wanita itu ada juga pada istri kita, enggak ada bedanya kok. Nah, inilah ya akhwat Islam, azakumullah wa iyakum. Kita ini zaman fitnah banget, Mas, ya. Di mana-mana yang namanya makhluk halus bergentayangan, tuh, Mas. Antum naik angkot, ya, naik pesawat, naik bus, bingung Ustaz saya. Ya, nundukin pandangan malah ngelihat paha. Ya. Enggak nundukin lihat dada. Kalau merem kelewat, gimana ya Ustaz? Serba salah. Ya. Yeah. Ya, yeah, Masya Allah, yang jelas kita semaksimal mungkin lah, ya. Yeah. Untuk memanage bagaimana supaya mata kita itu tidak apa? Ya. Yeah. Tidak melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Lalu Allah berfirman, "Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun." Maka siapa yang mengharapkan selain itu, Ya, selain yang telah Allah halalkan tersebut berupa istri dan hamba sahaya, maka mereka itu orang-orang yang telah melampaui batas, kata Allah. Ya. Melampaui batas berarti kita mengharapkan selain istri kita. Berarti kita menginginkan selain yang Allah halalkan untuk kita. Kita menginginkan selain itu. Syekh bin Baz berkata, ayat ini menunjukkan bahwa onani haram, masturbasi haram. Kenapa? Karena Allah hanya menghalalkan untuk kita dua, istri dan hamba sahaya. Dan Allah mengatakan siapa yang menginginkan selain itu, masuk padanya onani. Iya. Maka ia termasuk orang-orang yang melampaui batas. Maka dari itu ya akhal Islam azakumullah wa iyakum, ya, perbuatan onani ini pun haram. Ya, berdasarkan ayat ini. Kemudian Allah berfirman, "Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un." Dan orang-orang yang senantiasa menjaga amanah-amanah dan janji-janji mereka. Ya. Kata Ibnu Katsir, "Ai idza tumina lam yakhunu wa idza ahadu lam yaghduru." Artinya apabila mereka diberikan amanah, mereka tidak berkhianat. Apabila mereka berjanji, mereka tidak jatuh kepada tidak menepati janji. Ini sifat orang yang beriman, akhi. Orang yang diberikan amanah. Amanah itu banyak loh, Mas. Amanah itu bisa berupa titipan. Antum dititipi mobil, dititipi rumah, dititipi barang oleh teman antum. Nitip ya. Amanah itu. Amanah itu berupa apa lagi? Kedudukan. Antum jadi ketua DKM, amanah. Antum jadi seksi dakwah, amanah. Antum jadi sekretaris, amanah. Iya. Yeah. Sekecil apapun jabatan yang antum pegang, amanah. Terkadang banyak orang ya merasa cuma DKM ini enggak masalah kali. Loh, emangnya bakalan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kepemimpinannya itu? Iya. Yeah. Antum di Al-Barakah ini sebagai apa? Ya, seksi dakwah, Ustaz. Terus bagaimana tanggung jawabnya? Cuma DKM inilah. Hati-hati, itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kepemimpinan Anda? Siapapun kita ya akhal Islam, kata Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatih. Setiap kalian itu adalah apa? Pemimpin. Dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban akan kepengurusannya itu. Setiap kantor. Iya, seorang suami ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kepemimpinan dia dalam rumah tangganya. Seorang istri sampai hal yang terkecil pun, pembantu pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu amanah yang telah Allah berikan kepada dia ya akhwat Islam azakumullah wa iyakum. Maka seorang mukmin tuh Pak, ya dia tak ingin berkhianat dan tak pernah ia mengkhianati. Berbeda dengan orang munafik. Kata Rasulullah SAW, ayatul munafik thalath, tanda orang munafik itu tiga. Idza haddatsa kadzab, ya apabila ia berbicara apa? Dusta. Wa idza ahada ghadar, apabila ia berjanji maka ia tidak menepati. Wa idza khasama fajar, dan apabila ia khasam, ia bertikai, ia melampaui batas, berbuat jahat. Ya. Maka Allah mengatakan walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang senantiasa menjaga amanah dan perjanjian mereka. Namun di antara perkara yang tidak termasuk ya, tidak menepati janji, yaitu apabila kita bersumpah untuk melakukan suatu perbuatan, lalu kemudian kita melihat ada yang lebih baik dari itu. Misalnya kita berkata, demi Allah, saya akan lakukan begini, begini, begini. Kemudian setelah itu berpikir, aduh kenapa saya enggak melakukan yang lebih baik seperti ini ya. Maka kata Rasulullah, hendaklah ia ya membatalkan sumpahnya dan membayar apa? Kafarat sumpahnya. Dan datangilah yang lebih baik dari itu. Iya. Kemudian Allah berfirman, "Walladzina hum bisyahadatihim qa'imun." Dan orang-orang yang senantiasa ia menjaga persaksian-persaksian mereka. Kata Ibnu Katsir, "Ai muhafizuna 'alaiha la yaziduna fiha wa la yanqusuna minha wa la yaktumunaha." Artinya mereka betul-betul menjaga persaksian, tidak tidak memberikan persaksian yang dilebih-lebihkan atau tidak mengurang-ngurangi dan tidak pula menyembunyikannya. Antum diminta sebagai saksi dalam masalah hutang piutang misalnya. Iya. Dan hutangnya misalnya 100 juta. Antum bilang 110 juta. Atau antum kurangi 90 juta. Atau antum sembunyikan dia, ini haram ya akhwat Islam. Syahadatuz zur, persaksian palsu itu termasuk dosa besar. Kata Rasulullah SAW apa? Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah aku beritahu kepada kalian dosa besar yang paling besar? Apa itu ya Rasulullah? Mau ya Rasulullah. Kata Rasulullah, yang pertama asyirku billah, mempersekutukan Allah. Yang kedua wa'uququl walidain, dan berdurhaka kepada orang tua. Wa kana muttaqian fajalas. Tadinya Nabi SAW bersender, bertelekan, maka Nabi langsung bangkit dan duduk dan berkata, ala wa qauluz zur, ala wa syahadatuz zur, ala wa qauluz zur. Terus Rasulullah SAW apa? Ulangi. Yang ketiga adalah bersaksi palsu, berkata palsu. Terus Rasulullah SAW ya ulangi. Maka persaksian-persaksian palsu itu Pak, haram ya. Misalnya antum bersaksi kepada ya qadhi, saya bersaksi si fulan berzina, padahal enggak. Iya. Maka Allah Subhanahu wa taala, itu mobil siapa ya? Yang merasa punya mobil. Bunyi itu pengen pulang kali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina hum bisyahadatihim qa'imun." Dan orang-orang yang senantiasa menjaga persaksian-persaksian mereka. Lalu kemudian Allah kembali mengatakan, "Walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafidzun." Dan orang-orang yang menjaga solat mereka. Ya. Ai ala mawaqitiha wa arkaniha wa wajibatiha wal mustahabbatiha. Artinya menjaga waktunya, menjaga rukun-rukunnya, menjaga kewajiban-kewajibannya, menjaga juga yang sunnah-sunnahnya. Dan orang-orang yang senantiasa menjaga solat mereka. Dan orang-orang yang senantiasa menjaga sholat mereka, yaitu menjaga waktunya, rukunnya, kewajibannya, sunnah-sunnahnya juga. Ya, jadi yang sunnah-sunnahnya pun juga kita berusaha untuk jaga gitu loh Pak. Jangan cuma yang wajib-wajibnya doang, tapi juga yang sunnah-sunnahnya. Ya. Maka kemudian Allah berfirman, ulaika fi jannatin mukramun. Mereka lah orang-orang yang berada di dalam surga dalam keadaan dihormati oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, dimuliakan dengan berbagai macam kenikmatan, dimuliakan dengan berbagai macam masya Allah. Ya, inilah ya akhal Islam azakumullah sifat-sifat orang yang masuk surga. Dalam surat Al-Mu'minun juga Allah menyebutkan mirip dengan di sini ya. Tapi dalam surat Al-Mu'minun Allah mengatakan ulaika humul waritsun alladzina yaritsuna al-firdausahum fiha khalidun. Mereka lah orang-orang yang akan mewarisi. Mewarisi apa? Mewarisi surga Firdaus, dan mereka akan kekal dalam surga Firdaus selama-lamanya. Masyaallah, alhamdulillah. Iya, ini menunjukkan Pak bahwa untuk masuk surga itu harus dengan amal, Pak. Harus dengan amal. Jadi masuk surga itu bukan hanya sebatas dengan angan-angan gitu loh. Berangan-angan pengen masuk surga, pengen masuk surga, tapi disuruh beramal enggak mau. Makanya ya akhi, ya, siapa saja di antara kita yang ingin masuk surga, beramal. Allah berfirman, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk itulah hendaklah mereka berlomba-lomba. Allah berfirman, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Allah berfirman, sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum. Berlomba-lombalah kepada ampunan Rabb kalian. Wa jannatin 'arduha samawati wal ard. Dan berlomba-lomba halah kalian untuk mendapatkan surga yang ya lebarnya, luasnya seluas langit dan bumi. Iya. Ikhwatul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Fama lil ladzina kafaru qibalaka muhti'in?" Anil yamini wa anil shimali izin. Ayat ma'u kullum ri'im minhum ayyudkhala jannata na'im. Fiman fama lil ladhina kafaru qibalaka muhti'in. Iya. Al-Imam Ibn Kathir berkata, yaqulu ta'ala munkiran al-kuffar alladhina kanu fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. وهم مشاهدون له ولما أرسله الله به من الهدى وأيده الله به من المعجزات الباهرة ثم هم مع هذا كله فارون منه متفرقون عنه شاردون يمينا وشمالا فرقا فرقا وشيعا شيعا. الله تعالى berfirman, mengingkari orang-orang kafir yang berada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa ya hidayah, dan Allah kokohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mukjizat yang mencengangkan akal kita. Iya. Kemudian mereka orang-orang kafir itu malah lari dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka malah bercerai-berai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lari ke kanan dan ke kiri. Bahkan mereka menjadi berkelompok-kelompok, bergolong-golong. Iya. Allah berfirman, "Fama lil ladzina kafaru qibalaka muhti'in." Maka mengapa orang-orang kafir itu terhadapmu muhti'in? Muhti'in itu artinya apa? Musri'ina farina mink. Artinya lari dengan cepat dari engkau. Berpaling. Gak mau. Diajak kepada hidayah. Gak mau. Iya. Hai muntaliqin. Anil yamini wa anil shimali izin. Izin itu artinya mutafarriqin. Ke kanan dan ke kiri mereka ya berpecah belah. Setelah mendapatkan, setelah datang hidayah, malah berpecah belah. Setelah datangnya petunjuk, malah lari dari kebenaran. Maka Allah mengatakan, kenapa orang-orang kafir itu kok malah lari dari kebenaran? Aneh sekali mereka itu. Diajak ke surga kok gak mau gitu loh. Maunya masuk neraka. Iya. Subhanallah ya akhal Islam, anzakumullah wa iyakum. Kata Al-Imam Ibn Kathir, wa huwa halu min muhti'in, ini merupakan keadaan dari orang-orang muhti'in, orang-orang yang lari. Apa itu? Yaitu izin. Mereka akan bercerai-berai, mereka akan berpecah belah. Iya, ay fi hali tafarruqihim wa ikhtilafihim, artinya dalam keadaan mereka bercerai-berai, berpecah belah. Sebagaimana dikata Imam Ahmad mengenai orang-orang ahli ya pengikut hawa nafsu itu, fahum mukhalifuna lil kitab, mukhtalifuna fil kitab, muttafiquna ala mukhalafatil kitab. Mereka sengaja menyelisih Al-Quran, mereka pun berpecah belah terhadap Al-Quran, dan mereka bersepakat untuk menyelisih Al-Quranul Karim. Ya, inilah ya akhwal Islam. Kadang banyak di antara umat Islam pun juga diajak kepada kebaikan, enggak mau, lari. Ya. Diajak untuk sholat, enggak mau. Diajak buat benar, enggak mau. Ya. Diajak jangan korupsi, malah dimusuhi orang yang apa namanya melarang korupsi. Apa-apaan sih? Ya. Diajak sholat, yuk sholat, apa katanya? Ya, la ikraha fiddin. Enggak ada paksaan dalam agama. Benar, Pak, ada orang seperti itu. Ya, diajak sholat, ayo kamu sholat. Apa kata dia? La ikraha fiddin. Diajak ke surga enggak mau. Ditakuti sama api neraka. Kamu enggak takut sama api neraka? Bukan, di neraka banyak perempuan cantik. Ya. La ilaha illallah. Masya Allah ya akhal Islam, azakumullah wa iyakum. Mereka lari sejauh-jauhnya dari kebenaran, dari hidayah, dari panggilan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat merugi ya akhal Islam, azakumullah. Maka orang-orang seperti ini nanti pada hari kiamat akhi dikumpulkan dalam keadaan matanya buta. Lalu mereka berkata, ya Allah, kenapa engkau kumpulkan kami dalam keadaan buta ya Allah, sementara kami dahulu di dunia melihat. Iya, apa kata Allah? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Demikianlah di dunia telah datang kepada kamu ayat-ayat kami, tapi kamu malah meninggalkannya, maka di hari ini pun kamu akan ditinggalkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Iya, kan sudah datang kepada kamu peringatan, sudah datang kepada kamu ayat-ayat Allah, sudah datang kepada kamu ya petunjuk. Kenapa kamu lari? Salah siapa? Kamu yang salah. Kalau kamu menginginkan hidayah, seharusnya kamu datanglah, ambil hidayah ini, Al-Quran yang isinya petunjuk hidayah, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah mengatakan, فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْتِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ أَيَطَمَعُ كُلُّ مْرِئٍ مِّنْهُمْ أَيُّدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ. Dan apakah kemudian mereka, setiap mereka itu di antara mereka sangat tamak ingin masuk surga jannatun na'im? Ya. Kalian lari dari kebenaran, kalian pun memusuhi para rasul, udah begitu pengen masuk surga lagi. Ngaca dong, maksudnya begitu ya. Iya. Kata Ibnu Katsir, ay ayat ma'u haula wal halatu hadhihi min firarihim anir rasuli wa nufurihim anil haqqi an yadkhulu jannatin na'im. Apakah mereka-mereka yang keadaannya seperti ini, yang ya lari dari peringatan, tidak mau menerima nasihat, merasa tamak untuk masuk surga, dalam keadaan mereka seperti itu? Tidak, sama sekali tidak. Justru tempat mereka neraka jahanam, seperti itu ya akhul Islam, azakumullah. Memang subhanallah ya akhi ya, untuk menerima kebenaran itu berat akhi. Ya, makanya kan Allah mengatakan wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Kenapa Allah mendahulukan tawasaw bil haq, baru setelah itu tawasaw bis sabar? Syekh Ali Hasan berkata, di sini ada rahasia. Kata beliau, li annal haqqa thaqilun, karena kebenaran itu berat. Maka Allah mengatakan, setelah mengatakan tawasaw bil haq, berarti karena hak itu berat, butuh kepada tawasaw bis sabar. Sabar berpegang kepada kebenaran, sabar. Iya. Subhanallah ya akhul Islam, azakumullah wa iyakum. Ketika kita dipanggil, hayya 'alas shalah. Berat buat pergi ke masjid, berat. Sabarlah, sabar. Enggak apa-apa sebentar kok, ya. Sabar sedikit, cuma pergi ke doang ke masjid berapa meter sih dari rumah antum? Iya. Untuk terus sabar datang ke masjid, alhamdulillah. Makanya ya akhal Islam, azakumullah wa iyakum. Iya. Allah mengatakan ayat ma'u kullu mri'in minhum ayyudkhala jannatan na'im. Apakah setiap mereka itu merasa tamak untuk masuk ke dalam jannatun na'im, sementara mereka lari dari kebenaran, sementara mereka tidak mau menerima nasihat para rasul, sementara mereka berpecah belah dan tidak mau mengikuti al-haq? Dan di sini, Pak, ya, ada sebuah faedah yang sangat berharga. Bahwasanya Allah mensifati orang-orang musyrikin itu izin. Izin itu apa? Berpecah belah. Berpecah belah dari apa, ya akhi? Dari seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini menunjukkan bahwa yang namanya berpecah belah itu artinya apabila kita tidak mau mengikuti jalannya Rasul. Itu namanya berpecah belah. Iya. Makanya Allah mengatakan famalil ladzina kafaru qibalaka muhti'in 'anil yamini wa 'anil shimali 'izin. Kenapa orang-orang kafir itu lari dari engkau? Ya, ke kanan dan ke kiri mereka berpecah belah. Sama dengan firman Allah, ya. Wala tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilihi. Kamu jangan mengikuti jalan-jalan selainnya. Niscaya jalan-jalan itu akan memecah belah kamu dari jalanmu. Maka pecah belah itu akibat daripada tidak mau mengikuti kebenaran, bukan karena tidak mengikuti mayoritas. Ya, bukan. Maka dari itulah, ya akhul Islam azakumullah wa iyakum, siapa saja yang tidak mau mengikuti kebenaran, pasti nasibnya berpecah belah. Ya, semoga yang kita sampaikan pada sore hari ini bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.